Kirain kasih yang terbaik bareng bersama Manhattan Moncler, Moncler. Wegah kelangan, yuk kita nyanyi bareng semuanya. Pasti bisa ya. Barakallah, barakallah. sini, sini, sini.